Mau bertanya Ustaz, apakah yang harus dilakukan seseorang terhadap orang yang belum memaafkannya? Berikan hak-haknya. Kalau ada madlamah yang belum dibayarkan padanya, bayarkan. Kalau ada perkara yang belum dibalas, mintalah, balaslah aku. Dan seterusnya. Kalau sudah selesai semua, haknya sudah diberikan, ininya sudah terbalaskan, semua sudah selesai, minta maaf tidak dimaafkan, maka engkau tidak salah. Karena engkau sudah meminta maaf dan sudah mengembalikan madlamahnya. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuninya. Adapun urusan dia nanti dengan Allah SWT, dalam keadaan dia sudah meminta maaf, maka itu bukan salahmu, karena engkau sudah meminta maaf. Nanti mereka yang akan ditanya oleh Allah, kenapa tidak menjalankan ayat wal'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Bagus. Nah,